إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Pada kesempatan ini kita melanjutkan membaca hadis yang ketiga dari bab luzum sunnah. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn Katsir qala haddatsana Sufyan qala kataba rajulun ila Umar ibn Abdul Aziz yas'aluhu 'anil qadar وحدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن دليل قال سمعت سفيان الثوري يحدثنا عن النضر وحدثنا هناد بن السري عن قبيصة قال حدثنا أبو رجاء عن أبي الصلت وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعناهم قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر فكتب أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكف مؤنته فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة ثم أعلم أنه لم يبتدئ الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها ولم يكن ابن كثير من قد علم من الخطأ والزلل والحمق والتعمق فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيها أولى فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر فعلى الخبير بإذن الله وقعت ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم يعزون به أنفسهم على ما فاتهم ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمضي فيه قدره وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه منه اقتبسوه ومنه تعلموه ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. Berikutnya pada yang ketiga, ini asar dari Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Albani rahimahullah sebagaimana pada ta'liqnya pada sahih Sunan Abi Dawud, beliau menyatakan sahihun maqtu'un. Mana hadis yang maqtu', yakni apa yang diriwayatkan dari tabi'in dan generasi yang datang setelahnya, setelah tabi'in, ya, atba' tabi'in dan selanjutnya. Jadi yang sampai kepada mereka atau kepada yang setelah mereka disilakan dengan hadis maqtu'. Yang dikatakan di sini sahih menunjukkan riwayatnya sahih sampai kepada Umar ibn Abdul Aziz. Dan sebagaimana ya, kita ketahui, beliau adalah ya, salah seorang di antara ulama sekaligus ya, seorang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan Umar di tengah kaum muslimin. Ya, keadilan beliau masyhur. Baik, demikian pula kesederhanaan dan kezuhudan beliau rahimahullah. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani menyatakan haddatsana Muhammad bin Katsir Al-Abdi, beliau seorang rawi yang thiqah, ashab Kutub As-Sittah meriwayatkan hadisnya, jadi beliau termasuk rijal Kutub As-Sittah. Qala, kata Muhammad bin Katsir, haddatsana Sufyan, Sufyan yani Al-Thawri, Sufyan ibn Sa'id Al-Thawri, qala, kataba rajulun ila Umar ibn ila Umar ibn Abdul Aziz yas'aluhu 'anil qadar. Kata Sufyan, bahwa ada seorang yang telah menulis sebuah surat yang ditujukan kepada Umar ibn Abdul Aziz, yang dia bertanya tentang qadar. Baik. Kemudian Al-Imam Abu Dawud rahimahullah beliau menyatakan ha, yakni perpindahan sanad, tahwilus sanad, untuk menunjukkan bahwa pada riwayat atau pada sanad ini ya, yakni Sufyan meriwayatkan dari Umar ibn Abdul Aziz, sementara ya, beliau tidak bertemu langsung dengan Umar ibn Abdul Aziz. Sehingga terputus dari sini. Kemudian beliau hendak mendatangkan riwayat yang di situ bersambung, yakni ketika Sufyan Al-Thawri meriwayatkan dari An-Nadhar, An-Nadhar ibn Arabi, pada sanad yang kedua yang disebutkan di sini. Wahaddatsana Ar-Rabi' ibn Sulaiman, kata Imam Abu Dawud, ya, telah menyampaikan hadis kepada kami Ar-Rabi' ibn Sulaiman, beliau sahib Al-Imam Al-Syafi'i Al-Mu'adzin. Qala, kata Rabi' ibn Sulaiman, haddatsana Asad ibn Musa, qala haddatsana Hammad ibn Dulailin. Dua rawi ini, Asad ibn Musa dan Hammad ibn Dulail, kedua-duanya saduq. Qala sami'tu Sufyan al-Thawri yuhadithuna 'anil nadhar. Kata Hammad ibn Dulail, aku mendengar Sufyan al-Thawri menyampaikan hadis kepada kami dari An-Nadhar. Ini yang meriwayatkan dari kejadian Umar ibn Abdul Aziz menerima surat tersebut. Ha, berikutnya beliau menyebutkan sanad berikutnya, tahwilus sanad, wa haddatsana Hannad ibn As-Sari, ini seorang rawi yang thiqah, an Qabisah, Qabisah ابن عقبة قال حدثنا أبو رجاء عن أبي الصلت وهذا لفظ حديث ابن كثير يعني محمد ابن كثير ومعناهم معنى دري طرق أخرى yang dari jalan-jalan riwayat yang lain yang dari riwayat ini yakni kedatangan surat yang ditujukan kepada Umar ibn Abdul Aziz. Qala kataba rajulun ila Umar ibn ila Umar ibn Abdul Aziz yas'aluhu 'anil qadar. Bahasanya ada seseorang yang menulis surat yang ditujukan kepada Umar ibn Abdul Aziz bertanya kepadanya tentang permasalahan qadar. Fakataba, maka beliau rahimahullah memberikan jawaban, jawabannya berupa tulisan. Kata Umar ibn Abdul Aziz, amma ba'd, أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا معنته فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. Sebelum beliau memberikan jawaban kepada inti pertanyaan yang datang kepada beliau, beliau memberikan nasihat, ujangan secara umum, ya, ujangan yang mendalam tentang pentingnya untuk bertakwa kepada Allah. Wasiatkan engkau untuk bertakwa kepada Allah. Seperti yang kita ketahui, ini wasiat yang sangat penting, wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada generasi awal dari manusia hingga akhirnya. Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, demikian pula ya, kami wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Demikian pula kita ketahui pada hadis Al-Irbad ibn Sariyah ketika mereka para sahabat meminta kepada Nabi untuk memberikan wasiat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat yang pertama kali, usikum bittaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah. Demikian pula ya, wasiat beliau kepada dua orang sahabatnya, ya, Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyatakan ittaqillah haitsuma kunta wa atwi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kemudian berikutnya waliqtisadi fi amrihi, dan aku wasiatkan agar engkau iktisad, mana iktisad yakni sederhana di dalam ya urusannya, ya, urusan agama ini, urusan agama Allah. Makna sederhana yakni menjalankan sesuai dengan apa yang disyariatkan, ya, tidak meremehkan, tidak tafrid, tidak pula ekstrim, ya, di dalam menjalani agama ini, tidak gulu, ya, yakni baina al-ifrad wat-tafrid. Ini maksud al-iqtisad. Ini berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wattiba'i sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku wasiatkan agar engkau ittiba' kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tarki ma ahdatsal muhdithuna ba'da ma jarat bihi sunnatuh, dan untuk engkau meninggalkan perkara-perkara yang dimunculkan ya oleh orang-orang yang munculkannya ini dalam urusan agama ini, ya, meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Ba'da man jarat bihi sunnatuh, ya, setelah yakni berjalan ya sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kita ketahui, perkara muhdats, perkara bid'ah, ya, ini sesuatu yang tarik, sesuatu yang muncul belakangan. Ya, dan awal kali perkara bid'ah ya muncul merupakan suatu perkara yang kecil, kemudian semakin besar, semakin besar. Sebagaimana kita ketahui, ya, muncul awal kali bid'ah, bid'ah khawarij, ya, yang membahas seputar amalan hamba. Baik, ya, kemudian bid'ah ini dilawan dengan bid'ah murjiah. Ya, ini juga masih pembahasan tentang amalan hamba. Kemudian muncul kelompok yang berupaya untuk yakni menempuh jalan tengah. Ya, yakni Mu'tazilah. Di dalam permasalahan amalan hamba ini. Dan demikian juga di sisi yang lain, yakni bid'ah yang mulai masuk ke dalam perkara yang kaitannya perbuatan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah takdir. Baik. Muncul kelompok berikutnya Qadariyah yang mengingkari adanya takdir. Kemudian bid'ah Qadariyah ini dihadapi dengan bid'ah berikutnya, bid'ah Jabriyah yang mengingkari manusia memiliki kudrah dan iradah. Sehingga di sisi mereka, ya, perbuatan hamba, perbuatan kita, ya, seperti sehelai yakni bulu yang ditiup angin yang tidak memiliki keinginan ataupun kemampuan dan gerakannya itu adalah gerakan angin. Atau bahasa mudahnya seperti gerakan wayang yang digerakkan oleh dalangnya. Ini bid'ah Jabriyah. Sampai kemudian ya muncul berikutnya bid'ah yang lebih dahsyat lagi, bid'ah Jahmiyah. Ya, yang membahas ya dengan kejahilan, ya, kebodohan ya tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dari sini menunjukkan kepada kita sekali lagi, semakin jauh dari masa nubuwah, ya, semakin banyak bermunculan kebid'ahan, ya, yang semakin parah. Kemudian dikatakan di sini oleh Umar ibn Abdul Aziz, telah beliau menasihatkan untuk meninggalkan perkara-perkara bid'ah yang dimunculkan oleh ahlul ahwa wal bid'ah setelah ya berjalannya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, waqfu mu'natahu. Di mana dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut telah dicukupi mereka dengan apa yang menjadi mu'nah, ya, kebutuhan mereka. Apapun dari perkara yang dibutuhkan oleh seorang hamba untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya telah tercukupi dengan apa yang datang di dalam as-sunnah, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kata beliau rahimahullah, fa alayka bi luzumi sunnati, maka wajib bagimu untuk berpegang teguh dengan sunnah. Ini yang menjadi syahid dalam dibawakannya asar ini, ya, dalam bab luzum as-sunnah. Kemudian beliau menyebutkan buah dari berpegang teguh kepada sunnah, fa innaha laka bi idnillahi ismatun, karena sungguhnya ya mulazamah sunnah, ya berpegang teguh dengan sunnah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menjadi ismah, penjagaan bagi dirimu, yakni penjagaan dari kesesatan. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, beragam kesesatan yang muncul sebagaimana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Tidak lain, mereka terpecah dari jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali satu golongan saja, yakni al-jamaah, dikarenakan mereka, ya, munculkan sesuatu yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata beliau selanjutnya, "Tsumma 'alam annahu lam yabtadi'i an-nasu bid'atan illa qad madha qablaha ma huwa dalilun 'alayha aw 'ibratun fiha." Ketahuilah, sesungguhnya tidaklah manusia, ya, berbuat suatu perkara bid'ah, yakni memunculkan suatu perkara bid'ah pun, kecuali qad madha qablaha ma huwa dalilun 'alayha aw 'ibratun fiha, kecuali telah berlalu sebelumnya, ya, apa-apa yang menjadi penunjuk, dalil penunjuk atas perkara-perkara yang diada-adakan tersebut, atau yang menjadi ibrah, pelajaran, ya, dari perkara yang diada-adakan tersebut. Ya, yakni dengan kita mengetahui, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan sebaik-baiknya akan bisa menjadi dalil, ya, dari sunnah yang dipelajari untuk bisa mengetahui ini perkara bid'ah. Ya. Dan dengan apa yang datang dari as-sunnah, ya, kita bisa mengambil ibrah, pelajaran tentang apa, ya, akibat yang didapatkan ketika menyelisihi sunnah tersebut. Fa inna sunnata innama sannaha man qad 'alima ma fi khilafiha wa lam yakul ibn Katsir, yani Muhammad ibn Katsir, man qad 'alima, yani tidak disebutkan dalam riwayat Muhammad ibn Katsir min al khata'i, yani kelanjutan dari fi khilafiha min al khata'i waz zalali wal humki wat ta'ammuki, karena sungguhnya sunnah itu, ya, dijadikan sebagai jalan untuk ditempuh. Allah Subhanahu wa taala, yakni maksud di sini, yakni yang menjadikan sunnah ini sebagai jalan untuk ditempuh, karena Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ma fi khilafiha, apa-apa yang ada dalam perkara-perkara yang menyelisih sunnah, apapun dari perkaranya, ya, yang menyelisih sunnah. Di sini, ya, disebutkan, ya, oleh Al-Imam Abu Dawud, Muhammad ibn Katsir tidak menyebutkan, ya, man qad alima. Kemudian pada surat tersebut kelanjutannya, jadi apa yang ada pada penyelisihan terhadap sunnah tersebut, minal khata'i, dari kekeliruan, wazzalali, dari ketergelinciran dari jalan yang benar, walhumki, ya, dari kedunguan, kedunguan itu di atasnya, ya, kebodohan. Baik. Watta'ammuk, ya, yakni berdalam-dalam, ya, sampai akhirnya seorang terjatuh ke dalam sikap ekstrim, ya, melampaui batas yang telah ditetapkan. Maka semua ini menunjukkan, ya, bagi kita pelajaran tentang bahayanya, ya, memunculkan ataupun menempuh suatu perkara bid'ah. Karena sama saja dalam hal ini, ya, pihak yang memunculkan ataupun yang sekedar mengikuti, Ya, sesuatu perkara yang bid'ah akan berujung ya kepada kesesatan di dunia ini dan azab neraka Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka kata beliau selanjutnya, farda li nafsika ma radiya bihi al-qaum li anfusihim. Maka hendaklah engkau wahai penanya ridha untuk dirimu apapun dari perkara yang kaum, yakni para sahabat, mereka ridha untuk diri-diri mereka. Ya, bimbingan dari Umar ibn Abdul Aziz ya, kepada orang tersebut, dan ini nasihat untuk kita semua agar di dalam kita beragama ya, betul-betul ridha dengan apa yang para sahabat meridhoinya. Beliau kemudian memberikan alasan-alasan, fa innahum, karena sungguhnya mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ala ilmin waqafu, ya, mereka di atas ilmu ya ketika mereka berdiri, yakni berhenti ya, berhentinya itu karena ilmu ya. Wa bi basarin nafidin kafu, dan dengan pandangan yang tajam, yang cermat ya, kafu, mereka ya, menahan diri. Baik, ini keadaan mereka para sahabat. Jadi ketika mereka tidak berbicara menunjukkan ketidakbicaraan mereka itu bukan karena jahil, tetapi mereka memahami bahwa perkara tersebut bukan sesuatu yang pantas untuk dibicarakan. Jadi ketika diamnya mereka, diam di atas ilmu. Ya, oleh karena itu, sebagai contoh misalnya, ketika Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah didatangi oleh seorang yang bertanya tentang kaifiyah istiwa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau memberikan jawaban yang tegas terhadap si penanya bahwa al-istiwa ma'lum ya, dalam riwayat yang lain ya, ghairu majhul atau ghairu ya, majhul semakna ma'lum. Kemudian wal kaifu ghairu ma'kul, adapun ya, terkait dengan bagaimananya ini sesuatu yang akal tidak menjangkaunya, yakni majhul, tidak diketahui. Ya. Kemudian wal imanu bihi wajib, sedangkan beriman meyakini istiwanya Allah di atas arsy ini wajib. Allah tidak di mana-mana tetapi di atas arsy-Nya. Kemudian wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya, mempertanyakan tentang bagaimana Allah istiwanya di atas arsy ini perkara bid'ah. Ya. Imam Malik menghukumi pertanyaan seperti itu pertanyaan bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah muncul sebelumnya seorang pun yang bertanya tentang yakni kaifiyah sifat. Ya, sementara ya, sesuatu yang peluangnya mungkin, kalau itu sesuatu yang mungkin untuk ditanyakan. Ya, tambah lagi keadaan para sahabat, orang-orang yang sangat hirs, sangat semangat untuk mengetahui ilmu syar'i. Ya, tidak ada apa-apanya generasi kita dibandingkan mereka para sahabat. Ketika tidak ada satupun di antara mereka yang bertanya tentang kaifiyah sifat-sifat Allah, baik itu sifat istiwanya ataupun yang lainnya dari sifat-sifat Allah, menunjukkan bahwa diamnya mereka itu di atas ilmu, baik itu memang perkara yang tidak pantas untuk dipertanyakan. Kenapa demikian? Karena seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kaifiyah dari sifat-sifatnya, maka pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengajarkannya. Ya. Rasul tidak mungkin menyembunyikan suatu ilmu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, tidak menerangkan tentang kaifiyah, menunjukkan ilmu tentang kaifiyah tertutup dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Walahum ala kashfil umuri kanu aqwa. Dan keadaan mereka, ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dalam ya, kemampuan mereka untuk menyingkap ya, perkara-perkara syariat ini, ya, mereka aqwa, lebih kuat kemampuannya dibandingkan ya, generasi yang datang setelahnya. Dan kekuatan ilmu yang ada pada mereka sekali tidak bisa dibandingkan dengan generasi yang datang setelahnya. Sedikit dari mereka, nukilan kalam-kalam mereka, akan tetapi ucapan-ucapan mereka, ucapan-ucapan yang demikian berbobot. Baik. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau memiliki kitab khusus tentang keutamaan ilmu para salaf, yakni bayan fadli ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Beliau menerangkan tentang bagaimana ya, bahwa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ya, ucapan-ucapan mereka itu lebih sedikit dibandingkan ucapan generasi yang datang setelahnya, para tabi'in, demikian pula sebaliknya ya, para tabi'in ucapannya lebih sedikit dibandingkan atba'ut tabi'in ya. Demikian pula di kalangan para sahabat sendiri, ucapan Abu Bakar, Umar itu lebih sedikit dibandingkan ucapan Ibnu Abbas. Tapi bersamaan dengan itu ya, sedikitnya ucapan mereka ya, itu tidaklah menunjukkan bahwa ilmu mereka sedikit, itu justru sebaliknya ya, kedalaman ilmu mereka tergambar dari sedikitnya ucapan tetapi penuh dengan bobot ilmiah. Maka di sini kata Umar ibn Abdul Aziz, mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ya, mereka memiliki kemampuan di dalam menyingkap ya, perkara-perkara agama ini yang jauh lebih kuat dibandingkan generasi yang datang setelahnya. Kemudian wa bi fadli ma kanu fiha aula, dan dalam perkara keutamaan yang mereka ada padanya ya, ini dalam berpegang dengan sunnah, mereka aula ya, pantas, lebih pantas dibandingkan yang lainnya dalam keutamaan mereka dalam berpegang dengan sunnah, dengan syariat ini. Kemudian kata beliau selanjutnya, fa in kanal huda ma antum alaihi laqad sabaqtumuhum ilaihi. Seandainya petunjuk itu ya, ada pada kalian, ada pada yang kalian jalani, berarti kalian telah mendahului mereka, yakni mendahului para sahabat ya, di dalam mencapai hidayah itu. Dan ini perkara yang tidak mungkin, karena kita mengetahui ya, kebenaran agama ini tidak lain kecuali melalui mata rantai perjuangan para sahabat di dalam menyampaikan dan menyebarkan agama ini kepada manusia ya, generasi demi generasi hingga ya, akhir zaman ya, semuanya melalui mata rantai mereka. Baik, kita lanjut. Setelah beliau menyatakan fa in kanal huda ma antum alaihi laqad sabaqtumuhum ilaihi, bahwa seandainya petunjuk itu ada pada perkara yang kalian berada di atasnya, itu dikatakan sebagai petunjuk, berarti kalian ya lebih mendahului para sahabat dalam mencari petunjuk itu, maksudnya apa-apa yang diada-adakan. Kemudian wala in kultum, apabila kalian berkata innama hadatha ba'dahum, sesungguhnya ya, yang demikian, yakni yang mereka manusia berada di atasnya, itu sesuatu yang muncul setelah para sahabat, setelah zaman para sahabat. Kata beliau, ma ahdathahu illa manittaba'a ghaira sabilihim. Apa yang diada-adakan, ya, tidak lain kecuali oleh orang yang mengikuti selain jalan para sahabat. Ya. Yani mereka mengada-adakan dan mereka orang-orang yang mengikuti selain jalan para sahabat. Dan kita tahu, ya, bahwa di antara sebab Allah Subhanahu wa taala masukkan orang yang menyimpang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, ya, selain penyelisihan terhadap nabinya, adalah mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Kemudian waragiba binafsihi anhum, dan tidaklah mereka munculkan sesuatu yang baru yang tidak ditempuh oleh para sahabat kecuali karena diri-diri, ya, mereka memiliki kebencian, ya, terhadap mereka, ya, raghiba anhum, yakni terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian beliau menyatakan fa innahum humus sabiqun, karena sesungguhnya mereka para sahabat adalah orang-orang yang terdahulu, ya, di dalam Islam ini. Faqad takallamu fihi bima yakfi, sungguh mereka para sahabat telah berbicara di dalam permasalahan agama ini bima yakfi, dengan apa-apa yang mencukupi. Wa wasafu minhu ma yashfi, dan mereka telah mensifati, ya, memberikan gambaran tentang agama ini dengan apa-apa yang yashfi, ya, menyembuhkan dari kejahilan. Jadi ketika kita butuh keterangan agama, maka sungguh pada apa yang diterangkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain telah mencukupi, ya, bagi kita di dalam menjalankan agama ini. Kata beliau selanjutnya, fama dunahum min muqassirin. Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi pada bagian ini, baik, beliau menyatakan fama dunahum min muqassirin, wadzahir yakni man dunahum, ya, fahuwa muqassir, maknanya demikian. Jadi siapa saja yang dunahum, ya, yang di bawah mereka, yakni dalam pengamalan agama ini, ya, tidak berupaya untuk, ya, sesuai dengan apa yang ditempuh oleh mereka, yakni kurang di dalam kesungguhan menjalankan agamanya, maka fahuwa muqassir, ya, dia orang yang muqassir, yakni meremehkan, ya, ini mana muqassir, tidak bersungguh-sungguh. Wa ma fauqahum min muhsarin, dan apa-apa yang di atas mereka, yakni di dalam pelaksanaan agama ini, di atas dari apa yang dijalani oleh para sahabat, artinya terjatuh ke dalam gulu ekstrim, ya, min muhsarin, ya, ay annahu sayahsar, ya, yani orang yang melakukan ini dia akan menyesal. Kenapa? Karena, ya, sesuatu yang melampaui batas ekstrim di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala sehingga terjatuh ke dalam kebidahan, ya, dia mengeluarkan apa yang dia miliki tetapi tidak mendapatkan apa-apa yang dia harapkan. Ya, oleh karena Allah Subhanahu wa taala, ya, menyatakan kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Nabi, maukah kami kabarkan kepada kalian tentang keadaan orang yang paling rugi? Bil akhsarina a'mala, paling rugi amalannya. Ya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka orang-orang yang telah sesat jalan mereka di kehidupan dunia, dan keadaan mereka menyangka bahwa apa yang mereka tempuh, mereka berbuat itu sebaik-baik amalan, sebaik-baik perbuatan. Ini keadaan orang-orang ahlul ahwa wal bidah. Jadi mereka mencurahkan apa yang mereka mampu, tetapi hasilnya adalah kerugian. Makanya di sini kata wa ma fawqahum min muhsarin, penyesalan yang akan didapatkan oleh mereka yang menempuh jalan di dalam beragama tetapi ekstrim, ya, melampaui dari apa yang diterapkan atau dijalankan di dalam sunnah. Sebagai contoh misalnya, ya, keadaan orang-orang khawarij, ya, bagaimana mereka bersungguh-sungguh untuk ibadah. Ini khawarij, ya, generasi awal, ya, sungguh-sungguh dalam ibadah. Di malam hari mereka salat malam, tidak tidur. Di siang hari mereka berpuasa. Tidak ada hari-hari yang mereka lewati kecuali mereka menjalani puasa. Namun, ya, kenyataan dari amalan yang mereka lakukan melampaui dari apa yang disunnahkan di dalam syariat ini. Ya. Oleh karena itu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Ya. Beliau menyatakan apa yang dimaksud dengan ayat ini, yakni suatu amalan yang nasibah yang melelahkan tetapi mengantarkan pelakunya ke dalam neraka, mereka itu adalah orang-orang khawarij. Jadi siapa saja yang mengamalkan suatu amalan melampaui dari kadar sunnah sebagaimana yang ditempuh oleh para sahabat, mereka maka terjatuh ke dalam kerugian. Kayak kerugian dan penyesalan. Kemudian waqad qassara qaumun dunahum fajafau, dan suatu kaum mereka telah, yakni, berbuat taksir, ya, kurang di dalam menjalankan agama ini, ya, jauh di bawah mereka para sahabat, fajafau, maka mereka pun menjadi orang yang jafa, yakni jauh dari bimbingan agama, ya, kasar, kaku. Ini keadaan mereka, ya, jauh dari akidah yang lurus, jauh dari akhlak yang mulia. Kemudian watamaha anhum aqwamun fagolau, dan sebaliknya, ya, ada sekelompok kaum yang tamaha anhum, yakni menjauh, ya, dari para sahabat, ya. Bahkan sebagaimana keadaan orang-orang khawarij, mereka memisahkan diri dari para sahabat yang ada tersisa ketika itu, fagolau, sehingga mereka pun melampaui batas di dalam menjalankan agama ini. Kemudian wa innahum baina dzalika la'ala hudan mustaqim, dan sesungguhnya mereka para sahabat baina dzalik, ini yakni baina al-ifrad, sikap meremehkan at-taksir, dan al-ifrad yakni al-ghulu, yakni, dan antara sikap tafrid yakni meremehkan, ya, atau taksir. Nah, mereka para sahabat menjalankan agama ini, ya, baina dzalik yakni pertengahan, tidak bersikap meremehkan, tidak pula melampaui batas dari apa yang telah disyariatkan. Maka di sini dikatakan oleh beliau la'ala hudan mustaqim, maka benar-benar mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Taib, Allahu taala alam, ini yang sementara saya kita bacakan. Yang tersisa insyaallah pada kesempatan berikutnya. Kemudian masuk ke syarah dari azhar ini. Subhanakallahumma bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.